Terserah hatimu cerahkan, kosong jiwa kau sentakkan di saat ku makin terlelap. Walau bayangan hanya sesaat, bukan berarti namun cepat kau lebur dalam isi hati. Jangan cepat bayangmu pergi. Oh yeah, senang kau hadir. Jangan cepat bayangmu.